Mitra bisnis, pemerintah DKI Jakarta berencana melarang sepeda motor untuk melintasi jalan-jalan protokol. Di antaranya Jalan Rasuna Said Kuningan, Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, dan Hayam Wuruk sebagai program pengendalian kemacetan lalu lintas. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi Universitas Indonesia, Ellen Sopi Wulan Tangkudung. Bu Ellen, apa komentar Anda soal ini? Larangan sepeda motor itu kan melarang orang melakukan perjalanan. Sebenarnya perjalanan itu yang harus diberikan. Jadi pemerintah itu harus memberikan fasilitas untuk orang bisa melakukan perjalanan, terutama perjalanan sehari-hari. Kalaupun ada yang dilarang moda transportasinya, itu sepeda motor misalnya, maka dia harus tetap bisa melakukan perjalanan. Kalau sepeda motor dilarang, apakah ada bisa digantikan oleh bis, apa digantikan oleh bentuk transportasi, moda transportasi, apa yang lain gitu. Sebenarnya, kajiannya tuh harus ada gitu, kajian yang jujur, kajian yang ilmiah ya, itu harus ada. Jadi, saya nggak tahu sih sekarang, ini kan saya baru dengar dari media, apakah itu ada kajiannya. Kalau itu ada kajiannya, maka dari kajian itulah dilakukan kebijakan-kebijakan dan semua perangkatnya. Ya, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini bisa benar atau tidak, karena DKI ini, Jakarta ini sudah sangat rawan, sudah sangat macet, harus dilakukan sesuatu. Nah, mungkin kita membiarkan seperti ini sampai sekarang. MRT masih lama. Saya nggak bisa menunggu MRT jadi baru kita, padahal MRT juga hanya ada satu koridor ya, selatan utara, sangat tidak memadai. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan kebijakan. Dan terobosan kebijakan itu bukan berdasarkan pendapat orang, tapi harus berdasarkan kajian. Yang kedua adalah biaya bertransportasi itu harusnya dengan angkutan umum menjadi lebih murah. Kalau lebih mahal, sulit gitu, memberikan kesulitan kepada mereka yang melakukan perjalanan, dan itu kalau mereka yang memang punya keterbatasan membayar lebih gitu. Jika kebijakan ini jadi diterapkan, dampak negatif apa Bu yang mungkin timbul? Selalu apapun kalau kebiasaan orang diganggu, itu pasti protes. Ya, pasti protes. Itu dampak negatif ya, apapun demo lah segala macam ya. Yang kedua akan berdampak negatif terhadap ruas-ruas jalan yang tidak dilakukan larangan. Jadi dia akan pasti ada banyak yang tidak beralih, tapi dia mencari jalan lain untuk mencapai tujuan. Seperti 3-in-1 gitu ya, mencari jalan lain. Nah, ketika mencari jalan lain itu akan membuat macet di ruas-ruas jalan yang tidak dilarang sepeda motornya. Dan juga jangan lupa sepeda motor itu kan kecil. Dia akan masuk ke jalan-jalan lingkungan yang jadi membuat polusi di daerah-daerah yang seharusnya tidak dilewati oleh banyak kendaraan. Ada pendapat, nanti akan muncul tempat parkir motor liar, Bu Ellen. Bagaimana pendapat Anda? Ya itu, mungkin ada terjadi parkir liar itu sangat besar. Gitu. Karena ketika tidak boleh, dia akan mencari alternatif angkutan umum dan dia harus meninggalkan sepeda motornya ya. Makanya tadi, kalaupun disediakan moda pengganti, dia harus terintegrasi dengan jaringan yang ada seluas Jabodetabek itu. Jadi bukan hanya di tempat-tempat dia awal dilarang, tapi mesti disediakan di awal perjalanan sepeda motor itu. Gitu. Baik, Bu Ellen. Beberapa pihak merasa ini sebagai bentuk diskriminasi bagi pengguna motor. Padahal motor juga bayar pajak. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya agak kurang pendapat soal diskriminasi. Karena prinsipnya yang tidak boleh dilarang adalah melakukan perjalanannya itu. Jadi jangan sampai orang merasa bahwa dia dilarang melakukan perjalanan. Kalau dia tidak bisa naik sepeda motor, dia harus bisa naik moda lain. Moda lain itu adalah angkutan umum misalnya. Dan angkutan umum itu harusnya bisa memadai gitu. Kalau angkutan umumnya kemudian tidak memadai, banyak mogok, banyak waktunya tidak bisa ditentukan, itu baru diskriminasi gitu. Sama dengan busway. Busway itu kan katanya mengambil jalur umum, sehingga yang naik sepeda motor maupun roda 4 pribadi itu dikurangi haknya. Tapi jangan lupa, perjalanan orang per jamnya itu jauh lebih banyak yang naik busway daripada yang naik angkutan umum. Jadi sama-sama punya hak gitu. Orang yang naik angkutan umum sama-sama punya hak dengan orang yang tidak naik angkutan umum gitu. Nah itu jadi akhirnya boleh dikatakan bahwa tidak ada diskriminasi kalau misalnya dilakukan ada pengganti moda yang bisa paling tidak memenuhi perjalanannya. Lalu bagaimana dengan kegiatan bisnis yang memang dioperasikan dengan sepeda motor, Bu? Seperti misalnya jasa pengiriman ekspres dan masih banyak lagi. Saya pikir itu semua bisa diatasi. Gini, kenapa perjalanan-perjalanan itu selama ini menggunakan sepeda motor? Karena itulah yang paling praktis. Itulah yang paling bisa mobile di kondisi Jakarta seperti saat ini. Nah, kalau misalnya itu tidak boleh, tentu saja harus bisa diatasi dengan cara lain. Artinya bisa dengan mobil gitu. Kalau itu sudah tidak terlalu macet, misalnya pengusaha pengantaran itu harus bisa mengantar naik mobil. Karena kita lihat sekarang sudah keterlaluan ya. Ngantar bunga papan itu bisa pakai motor gitu. Jadi memang kepraktisannya iya, tapi sangat tidak baik ya kalau motor itu dijadikan angkutan barang gitu. Tapi memang tidak bisa semuanya. Pasti ada hal-hal yang menjadi terhalang ya. Pasti ada. Dan itu mungkin saya tidak tahu, mungkin bisa diberikan alternatif lah, apalah solusinya gitu ya. Tapi pasti ada. Pasti tidak semua bisa diatasi dengan melarang sepeda motor. Karena memang perjalanan dengan sepeda motor itu juga solusi, tapi solusi individual. Bukan solusi umum, solusi individual. Baik, Bu Ellen. Lalu bagaimana pengawasan yang ideal menurut Anda jika peraturan ini jadi diterapkan? Kalau ini diterapkan harus ada dasar hukum. Dasar hukum itu bisa peraturan gubernur, peraturan daerah harus disahkan oleh DPR, itu pasti harus. Kemudian tadi ya, sistemnya harus terbentuk ya. Kemudian dasar hukum itu harus ditandai juga dengan rambu-rambu ya, rambu-rambu yang sangat lengkap. Nah, rambu-rambu supaya itu ditaati, ada polisi di situ. Jadi polisi itu penegakan hukumnya, urutan itu harus ada, bahwa itu ada hukumnya, bahwa itu ada rambunya, itu pasti harus ada. Dan petugas harus ada, pasti. Sampai sekarang aja perlindungan harus pakai polisi. Demikian pengamat transportasi Universitas Indonesia, Ellen Sophie Wulan Tangkudung. Saya, Mandariska.